Ya, shalom keluarga FLF terkasih. Selamat sore, selamat siang, selamat malam Jakarta. Ya, kita jumpa lagi ya dalam ibadah online hari ini tanggal 19 Februari. Puji nama Tuhan. Satu minggu kita sibuk beraktivitas. Ya, mungkin ada yang work from home, ada yang kerja, yang school juga, ibu rumah tangga. Kita bersyukur kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat sempurna, Tuhan Yesus baik. Ya, hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan atau sharing firman. Saya lebih tepatnya senang sharing firman karena khotbah itu berat ya buat saya. Jadi, dalam pertemuan kali ini, dalam ibadah hari ini, saya bersyukur kita ada dalam situasi atau kondisi puasa ya bersama doa puasa. Jadi kita benar-benar dengan tema ya tahun kerendahan hati, kerendahan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dari Gereja FLF. Jadi saya akan tema saya khotbah hari ini atau sharing ya kerendahan hati adalah fondasi awal suatu kebijaksanaan atau kebijakan atau berbuat baik adalah basic fundamental yang benar-benar itu dasar dari kita untuk kita melakukan kebaikan atau kebajikan. Ya, saya bersyukur untuk tema ini karena benar saudara kita harus melatih dasar kita tuh kepada hal yang benar. Dan untuk Pastor Beng dan Ibu Lydia pelayanannya ini bulan ini atau tahun ini adalah kerendahan hati itu saya renungkan kembali itu benar-benar suatu hal yang nggak bisa diperkatakan tapi benar-benar kita buahkan kita lahirkan dalam kehidupan kita setiap hari dalam segi aspek kehidupan. Mari saya langsung aja kepada bacaan Firman Tuhan atau satu artikel di mana di sini itu kerendahan hati nanti akan saya petik dari suatu firman Tuhan dan salah satu tokoh yang benar-benar membuat saya atau menjadi berkat buat kita semua untuk kita lihat kerendahan hati seorang hamba ada di firman Tuhan semua seorang sudah tahu pribadi atau nabi tersebut dan untuk hari ini saya akan renungan atau sharingnya adalah kerendahan hati itu kita punya, semua udah tahu kerendahan hati itu adalah kerendahan hati. Sebenarnya kalau di bahasa dari bahasa Latin itu dia ada artinya, saudara. Jadi kerendahan hati itu di dalam bahasa Latin itu adalah humilitas. Saya mungkin pernah dengar yang lain, humilitas atau disebut dengan humus yang artinya itu tanah. Jadi tanah, ya kita ini adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan buat sendiri untuk keperluan dan rencananya Tuhan loh. Kita ini diciptakan dibentuk dari tanah untuk kepentingannya Tuhan. Awalnya, ya kepentingannya Tuhan. Jadi ini unik ya, maksudnya kerendahan hati ini ada diambil dari bahasa Latin itu humus atau humilitas artinya tanah. Jadi kita pribadi, saya di sini lebih menekankan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Jadi kenali pribadi kita tuh siapa. Jadi apa ya? Siapa sih kita ini gitu. Pengenalan kita dengan Sang Pencipta. Jadi kita kan sadar bahwa pengenalan diri kita sendiri itu diciptakan Tuhan tuh rancangannya Bapa mempunyai rencana dan maksud kita untuk apa. Saya bersyukur untuk kesaksian hari ini Bunda Eden dan Bu Marina ya. Jadi seperti berguna untuk orang lain. Ya. Memberi untuk orang lain. Jadi seperti yang ya dulu kita pernah khotbah buah-buah roh kita itu adalah ya buah yang dinikmati oleh orang lain tapi dalam segi ini adalah terus terang apple to apple adalah kita diberkatin kita memberkati orang lain tidak lupa dengan itu jadi dari segi kata tanah ini kita tahu pribadi kita nih, kita tuh dibentuk, kita diciptakan, kita disempurna. Diciptakan itu bejana ya. Bejana tuh tadi, aduh saya bersyukur puji Tuhan, Bu Linda ini lagunya videonya itu tentang tanah itu sendiri yang dibentuk benar-benar dari nothing, dibentuk sama Tuhan bejana. Ada yang keras, Tuhan sirami air, dibentuk lagi. Ada yang keras, Tuhan sirami lagi. Itu hanya tangan Tuhan. Hanya tangan Tuhan yang mampu. Kita ini cuma bejana, pasrah aja. Itulah artinya kita berserah sama Tuhan, tangan Tuhan yang kuat. Jadi memang saya dengan lihat tadi video tadi, diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6-7, Pastor Beng pernah mengutip ini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, ini perintah, saudara. Ini perintah. Ya, rendahkanlah dirimu. Tuhan nggak bisa ngerendahin hati kita. Kita sendiri yang harus ngerendahin hati kita. Amin. Di tangan Tuhan yang kuat. Saudara, kita ini hidup di masa yang udah nggak bisa dibatasi dengan jarak dan waktu. Lebih-lebih untuk seperti Cilidia Kuti tadi. Tuhan itu di mana-mana. Makanya kalau kita ingat, dunia ini awalnya gelap. Saya selalu pegang ini. Dunia ini awalnya gelap. Nothing. Yang bisa mengatasi segala dunia kegelapan dunia itu hanya Roh Allah. Dia melayang-layang di atas dunia yang gelap. Itu kejadian awal manusia. Jadi basic kita aja ini udah mengerti bahwa kita ini hidup dibentuk dari tanah. Kita ini nothing. Hidup nafas kita tuh dari kemurahan anugerah Tuhan. Jadi saya lebih menengahkan diri saya ini pribadi adalah hidup kita ini dibentuk dari untuk kemuliaan Tuhan. Lanjut, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bukan waktu Tuhan loh, yangnya kecil mungkin di sini. Waktunya. Ada halnya kita ditinggikan, ada halnya kita direndahkan. Ya. Pada waktunya. Maka di sini belum berhenti, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nyanya besar. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu. Saya saya tarik tadi dari Bunda Eden. Ada sih Ci kalanya kekhawatiran, ya. Kita benar-benar berjuang belajar. Nah, kita manusia ya, saya pribadi juga. Oh, terus terang kekhawatiran itu udah makanan kita sehari-hari lah ya. Kita di sini, saya percaya di sini semua, saya ngobrol begini dengan ibu-ibu, bapak-bapak FLF yang benar-benar notabene servant-nya tuh kesetiaannya luar biasa. Saya belajar banyak dari ini ibu bapak-bapak terkasih dari FLF tuh luar biasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ini saya belajar kekhawatiran itu bisa menjadi titik apa ya? Seperti membutakan mata kita atau seperti ya. Ya itu udah angin ribut yang benar-benar yang bisa kita melihat, mata kita juga memandang segala sesuatunya jadi buram, atau memang kita nggak bisa memandang kemuliaan Tuhan yang apa rancangan Bapa dalam hidup itu, kita bisa jadi buyar ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Amin, amin. Sebab Ia yang memelihara kamu. Maka dari awal penciptaan dunia, kita ini dibentuk dari tanah, Tuhan yang sediain fasilitasnya semua. Jadi nggak perlu khawatir, saya sendiri juga berkata tidak perlu khawatir, karena untuk menyerahkan itu kita loh yang serahin. Ada nggak kita yang nggak nyerahin kekhawatiran? Ada. Ada, kita pendam kekhawatiran itu. Ada. Dengan cara kita tidak berdoa, nggak curhat sama Tuhan, carinya manusia, lemparin ke manusia, bisa lari ke emosi juga, keluarnya ke orang lain mungkin dengan perkataan yang keluar. Makanya di sini perkataan yang keluar, misalnya emosi juga keluar, kata-kata yang tidak memberkati atau kita lepas kendali, ya karena apa? Karena kita hidup dalam kita lagi diserang sama kekhawatiran. Lupa kita menyerahkan kekhawatiran kita, lupa. Padahal itu perintah, serahkanlah kekhawatiran loh ya. Kita nggak bilang nyerahin Tuhan, nggak minta apa namanya, biji mata kita berdosa, melihat kita di tangan kita berdosa, kita dipenggal. Dia nggak minta hal duit pun, dia nggak ngomongin ibaratnya. Cuma diserahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saya terus terang khawatir dengan rumah tante saya yang di Jatibening ini banjir. Mama juga kalau udah hujan dia ingetnya yang di bawah. Itu gimana yang di rumah bawah? Khawatir, khawatir. Karena hujan datang udah nggak tenang. Ya, hujan datang tuh nggak tenang. Saya tuh lagi tadi bingung, Tuhan apa yang mau ngomong ya, maksudnya. Hujan datang tuh kita nggak tenang. Udah nggak tenang deh. Karena anjir, buktinya mereka tidur nyenyak ya tadi. Jam 3 subuh, Pastor Ben bilang, hujannya tuh datangnya sampai subuh, mereka tidur. Tidur, saudara. Biasanya mereka nggak tenang. Tidur jam 6 sudah 10 cm semata kaki. Tapi yeah, bedanya apa ya? Mereka tidur, bisa tidur gitu. Padahal itu biasanya khawatir, udah tegang, nggak bisa tidur karena hujan gede. Jadi itu juga saya belajar dari tante saya tuh, walaupun beliau tidak percaya Tuhan, kita kan memang keluarganya mix ya, itu ada keikhlasan hati yang benar-benar, Tuhan terima kasih untuk banjir, maksudnya udah nggak bisa diapa-apain, terima saja. Udah nggak bisa khawatir juga, jadi udah terima aja. Ya, diberi kekuatan untuk bersih-bersih. Jadi cuma seperti itu bisa doanya gitu, seperti itu. Saya belajar, Tuhan Yesus ini apa ya, mengaccept segala sesuatunya itu dengan luar biasa gitu tante saya ini. Jadi memang segala, serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya sebab ia memelihara kami. Benar saudara, yang memelihara. Memelihara ini kesaksian tadi saya udah panjang lebar, sampai saya di Qatar pun juga peliharaan Tuhan itu udah sempurna, nyata. Ini benar ya dan amin. Ya. Puji nama Tuhan. Dengan begitu saudara, kita apa sebagai tanah ini kita bisa tahu jati diri atau identitas kita ini siapa. Kita nggak bisa sombong, nggak bisa juga melihat orang lain tuh di bawah kita. Kita tuh semua sama di mata Tuhan. Ini kerendahan hati dari versi bahasa Latin tanah yang saya resapin. Yang kedua dari bahasa Yunani itu saya pernah khotbahkan kemarin adalah itu praos. Kerendahan hati itu praos atau praus itu artinya lemah lembut. Tuhan Yesus mengutip bahasa ini, kerendahan hati ini, praus ini, beatitudes itu dalam khotbah berbahagialah orang yang lemah lembut ya, karena dia akan mengalami, memiliki bumi. Jadi itu sudah saya sharing waktu itu. Jadi tidak kebetulan, puji nama Tuhan. Jadi saya lebih menekankan bahwa ya inilah tanah, menyenangkan bahwa kita ini sebagai tanah. Ya, tangan serahkanlah apa namanya, rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan tuh kuat. Dia yang membentuk kita, dia yang membentuk kita di mana segala ketidaknyamanan kita tuh yang kejelekannya kita tuh dia bentuk menjadi cantik. Jadi makanya benar-benar surrender, serahkanlah, dan kita tahu betul bahwa ini loh tangan Tuhan. Kita peka-peka betul karena ini yaitu kalau kita tidak merendahkan hati ada hikmat di situ. Ya ini benar-benar tangan Tuhan atau ya benar-benar kita tahu yang jelas tangan Tuhan adalah firman Allah dalam Alkitab, doa penyembahan itu udah pasti kita udah tahu di bawah tangan Tuhan yang kuat tuh ada luar biasa segala tantangan, ujian, cobaan tuh kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan untuk menyerahkannya pun kita kadang-kadang berat ya Tuhan, kita sharing ya, kita datang aja sebagai kepada Bapa karena dia pribadi yang kasih ya, dia adalah pribadi yang mengasihi. Tuhan itu kasih ya, tidak akan dia bisa merubah kasihnya kepada kita. Mungkin kita datang kepada beliau, kepada Tuhan dengan tingkat glory-glorinya yang tinggi atau rendah. Hari ini doanya 1 jam, besok yang tidak diagramnya tuh hari ini nggak berdoa, besok ke penyembahan yang ini, hadirat Tuhan tuh tetap sama saudara. Cuman kita memang yang dengan membaca Alkitab itu, saya satu mengutip satu TikTokan dari kakak saya kemarin sempat posting. Bukan berarti kita 1 jam mendatang kepada Tuhan, Tuhan tambah sayang sama kita. Bukan berarti kita membaca firman Tuhan berjam-jam, Tuhan tambah sayang sama kita. Bukan berarti kita memuji Tuhan, menyembah atau di kamar yang berjam-jam itu bertambah-tambah jam. Bukan berarti Tuhan tambah sayang sama kita. Dia itu adalah pribadi kasih yang tidak akan pernah bisa berubah. Kita nih yang datang sama Tuhan, kita yang makin sayang sama Tuhan, kita yang menjadi jatuh cinta sama Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi kasih, tidak akan pernah bisa berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi, ya bersyukur kita makin, ya itu pribadi kita, apa namanya, membentuk pribadi kita sadar lagi, ya itulah kena, bahwa kita ini hanya sebuah tanah yang Tuhan bentuk. Kita melihat segala sesuatunya atas ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita hanya bisa memuliakan Sang Pencipta. Dengan apa? Dengan tubuh kita, dengan memuliakan Tuhan, dengan bahwa kita sadar betul kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya tanah. Jadi seperti yang Ayub tulis ya, dalam Ayub di bacaan firman Tuhan di Ayub 1 ayat 21 ya, saya mengutip ini orang yang nabi Tuhan yang memuliakan Tuhan. Orang bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan saat mereka lagi, oh, yang ini lebih lebih dahsyat ini, saudara. Orang yang berada jatuh habis-habisan ya, tapi di beliau bisa, nabi Ayub ini bisa, Ayub ini bisa memuliakan Tuhan. Dengan Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terakhirnya terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jadi memang malu manusia yang memuliakan. Saya belajar dari Ayub, saya ingat papa saya almarhum ya, dengan telanjang aku, ini bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa loh ya. Maksudnya Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Ada Beta, ada Charlie, ada kehidupannya di situ. Proses-prosesnya itu kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi berkat, memberi. Bukan berarti ini kita, udahlah, kita datang telanjang, pulang juga telanjang, buat apa juga kita ini. No. Itu seperti lahir, bukan berarti ini tidak ada value dalam kehidupan kita, tapi memiliki value. Nanti dari situ, tapi ini adalah sikap kita, kerendahan hati kita. Amen. Yang hati kita yang dilihat, bukan perbuatan buah-buahnya, tapi hati kita yang dilihat. Di sini saya petik ya, hati kita yang dilihat bahwa kita datang dengan telanjang, kembali kepada Tuhan dengan telanjang. Maksudnya adalah kita ini nothing. Ya. Hanya Tuhanlah yang memberkati kesaksian Peter, kesaksian Godfrey, saya diterminate, saya dapat pekerjaan. Itu sampai sekarang saya masih bisa terima gaji dengan saya sampai nggak kebayang ya kemarin tuh seperti apa, tapi benar-benar Tuhan yang memelihara. Tuhan, amin. Ada khawatir saya ditenggelamin dengan, saya diizinkan Tuhan untuk tenggelam dengan kekhawatiran, sakit tubuh ini, sakit benar. Hati yang gembira adalah obat. Diizinkan sakit sama Tuhan itu benar. Saya bisa berkata seperti ini. Refleksi dari tubuh kita tuh memang udah Tuhan bangun sedemikian rupa sistemnya ya. Jadi seperti itu. Jadi mari kita serahkan kekhawatiran kita, mari kita sadari betul diri kita, lebih rendah hati lagi, karena ya kita memuliakan nama Tuhan tuh kita lebih sadar betul siapa diri kita. Kita makin memuliakan Tuhan, makin melayani sesama, makin ya, kita makin menyadari bahwa semua ini milik Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Semoga sharing saya ini Tuhan dapat menjadi berkat buat saya pribadi, terutama ya, karena contoh sebagai Ayub ini saya belajar dia itu bukan orang yang apa, dari berada segala sesuatunya ada, tapi Tuhan zirokan. Saya nggak mau bahas soal Ayub. Tapi di situ dia bisa memuliakan Tuhan di tengah kesakitan, di tengah-tengah bisa berkata seperti di tengah-tengah zero, bahkan mungkin minus. Bahkan orang yang dikelilingnya itu menghujat Tuhan, tapi dia stand still, dia berdiri, dia tahu pribadinya dia siapa, tapi dia bisa mulutnya bisa memuliakan Tuhan. It's amazing, itu luar biasa. Itu contoh apa ya, kadang kebutuhan Tuhan tuh taruh ini spiritnya kita nih seperti Ayub, kita diberkati dengan kondisi kesehatan ya. Ini benar kita diberkati, tapi Ayub ini bukan diberkati dengan itu habis-habisan, saudara. Tapi dia bisa memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatannya bisa sharing. Ya Tuhan Yesus baik. Ya saya aminkan segala segala doa. Ya kita doa syafaat nanti kan kita bersyukur. Ya kita ada untuk sesama. Kita ada untuk mendoakan orang lain, ya bersyukur untuk pelayanan di FFF, ya kita bersyukurlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian ini, ke kabar apa kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya untuk memuliakan nama Tuhan, karena kita sadar betul kita ini nothing, ya upah dari kerendahan hati kita sudah dengar kemarin-kemarin, saya lebih menekankan diri hari ini bahwa memang inilah kita bejana yang hidup, engkaulah penunjanku, Tuhanlah di bawah tangan Tuhan yang kuat. Hari-hari kita cuma diisi dengan kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mulut kita ini memuliakan Tuhan seperti Ayub, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin. Saya kembali ke Pastor Ben. Puji nama Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Kita belajar keadaan hati itu membawa kita untuk ingat selalu siapa pencipta kita dan mengingatkan kita, amin. Apapun kejadian kita, kelemah lembutan membuka kita untuk menerima dari Tuhan. Amin. Kebalikannya, keangkuhan hati, kekerasan hati membuat kita menjadi enggak terjaga dengan keberkatan Tuhan, kesiapan Tuhan dengan tangannya untuk mengangkat kita, ya, semakin kita mendalami kerendahan hati ini, semakin kita belajar untuk menguasai diri. Tadi Pastor suka sekali apa yang Pak Ronald ceritakan tentang kelembutan hati, ya, humility itu selalu dilambangkan sebagai meekness. Kelembutan hati, bukan weakness, kelemahan hati, bukan. Justru orang yang kuat mengandalkan Tuhan. Orang yang lemah hatinya, dia mencari kekuatan alternatif selain Tuhan. Ya, kelemah lembutan itu bukan sama sekali asosiasinya dengan kelemahan. Ya, justru kita bisa mengandalkan penguasaan diri yang paling baik adalah memberikan kuasanya kepada Tuhan untuk ambil kuasa kita. Ya, apa yang tadi, amin. apa banyak orang tua kita juga ngajarin kita yang bukan milik kita jangan di jangan ambil yang bukan milik kita, ya Tuhan Yesus selalu ngajarkan kerendahan hati itu udah melupakan hak, jadi hidup itu semua bonus. Kalau akhir bulan masih dapat gaji itu bonus dari Tuhan, ya kan, justru kita kejar-kejarlah kewajiban kita di hadapan Tuhan, ya kan. Tapi kalau hak kita nggak perlu menuntut Tuhan. Kalau kita menuntut Tuhan kan berarti kan kita menganggap Tuhan itu lengah, kita anggap Tuhan itu lupa, atau kita anggap Tuhan itu nanti malah nggak peduli. Enggak kan sebenarnya kan, ya kan. Puji nama Tuhan, kita tutup ya dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau kami boleh terima dari awal sampai akhir Tuhan, terima kasih untuk saudara Ronald Tuhan yang telah membagikan firman-Nya Tuhan untuk kami boleh merendahkan diri kami Tuhan kepada pencipta kami dan berhati yang lemah lembut Tuhan untuk mengandalkan keterbukaan kami untuk menerima Tuhan apa yang Tuhan ingin bentuk dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menjauhi segala bentuk kesombongan atau kekerasan hati Tuhan. Sehingga kami bisa miss apapun yang telah disediakan Tuhan di hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami mau percaya Tuhan firman-Mu berakar dalam hati kami dan berbuah pada waktunya. Menjadikan hidup kami korban yang hidup